Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila isja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adzunnuka ya Musa mas'ura. Qala laqad alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adzunnuka ya fir'aunu mas'ura. Fa'arota an yastafizzahum minal ardi fa'alkhraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Wa qulna min ba'dihi li bani Israila iskunul arda fa'idha ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kul ngucapo sira Muhammad lagu maring kufar atau lagu maring tiang kadang. Lau antum diparil utawi sira kabeh. Diandekan diparet utawi sirokabe. Iku tamliku na iku miliki sirokabe atau menguasai sirokabe atau jadi ngerajani sirokabe. Tamliku na iku jadi menguasai sirokabe atau miliki sirokabe. Khaza ina rahmati robbi eng piro piro khazanai piro piro gudangi rahmati pangeran ingsun. Minar rizki sangking rezeki wal matori lan udan. Idan nalikane mengkono la amsaktum yakti ini bakal ngekang sira kabeh utawa ngeker sira kabeh ela bakhiltum yakti ini dadi tambah medhit sira kabeh. Kowe umpama tambah sugih tambah nguasani donya, kowe tambah medhit khasyatal infaqi krana wedine entake khazain, entake donya, entake khazain. Khaufana fatiha tegese kuwatir entake khazain. Bil infaqi kelawan sebab nglakoni infaq. Fatak turu mongko dadi sebabe medhit sira kabeh. Wa kana lan ana sapa insanu sapa manusa iku katuron iku akeh medhite iku dewatak dasar medhit ae bakhilan tegese dewatak dasar bakhil to medhit. Walaqad atena lan teman-teman maringi sapa ingsun Musa ing Musa atis ayatin ing sanga pira-pira ayat bayinaten ingkang jelas-jelas kabeh. Wa dikhaten tegese ingkang jelas kabeh. Wa ya titisu ayah iku alyat iku tangan, maksudnya tangan sing iso warna sinar. Fa idza ya kaidu ujinadzirin wal asolan tekan tongkat. Wa tufanu lan tufan. Angin topan wal jarodu lan walang. Walang sing musibah wal kumalu lan kutu ta itu mau wadu fadi lan katak atau kodok wadamu lan darah. Awi tamsu to kehapuse wajah. Wasini nulan piro-piro wasini nalan piro-piro nopo jin paceklik. Wanak susah marotilan kurangi piro-piro buah-buahan. Fas al mukota ko siroya Muhammad hei Muhammad bani Israila ing bani Israel. Anhu sangking ikilah masalah Nabi Musa soala takririn kelan takok sing nguatno lil musyriki na kedua piro-piro musyrik nguatno ala sidki kae ngatasi bendere siro Muhammad. Aw fakul nalahu isal wa fikir atin bilaf dilmahdi fasa ala bani Israel bukan fasal tapi fasal. Ifja'an alikana teka sopo Musa hum ing bani Israel faqala moko ngucap lagu maring Musa sopo Fir'aun Fir'aun inni la'adzunnu kaya Musa masyura inni saat temen ingsun la'adzunnu yaktini nyongko ingsun kaya ingsira ya Musa ya Musa tak songko masyuran ingkang den sihir makhdu'an tekesi ingkang den tipu makhluban tur ingkang den kalah nopo ala akli kaya ngatasi akal sikap dianggap pun stres nih dianggap pun edan kala dawa sopo Nabi Musa lakot alimta teman-teman ngerti sira Musa ma anzala ranurono ha'ulail ayat emkon-mukono ayat sopa ila rabbis samawati kecuali pengerani piro-piro langit wal ardi lan bumi bahasa iroh khali dadi piro-piro ibarat atau piro-piro teladan ibarat dikisi piro-piro teladan walakin nakat tapi ini utai siro fir'on kutu anidu iku angas siro fir'on wafikiru atin bidom mita klandum mita kola lakot alimtu buatan lakot alimta li lakot alimtu wa ini lan sak temen ingsun la adunik tin yang kok ingsun ka ing sira ya fir'aun fir'aun tak sangka masburon ingkang rusak halikan tegese ingkang rusak au masrufan to ingkang den ing mbokno adil khairi saking kaapian fa arada ayastafisa fa arada mongko ngarepno sapa fir'aun ayastafisa min don usir sapa fir'aun hum ing Musa ay yukhrija tegese ngarepno sapa fir'aun

Ketika beliau pas sholat in dijupuk nih buatan kerasa. Aku sholat luas, orang salam kerungu, orang apa ya kerungu. Paham ya, itu jenis al-bidayah lahian. Ya ya, kalau kamu dari awal cara merekonstruksi pikiran salah, jadi kamane background cara berpikir itu salah, gak salah terus. Misalnya lomo gini kan, carane lomo ya dari awal kita jangan menganggap kita punya harta. Kados kula lah contoh yang saya alami. Kados kula ngaji begini itu dari awal niat lillahi ta'ala. Ya sudah saya nyaman. Pokoknya mulang Quran aku seneng. Mergo iku kitab dua. Sudah. Sehingga saya tidak mudah kecewa tentang fasilitas, tentang hak-hak saya. Coba kalau dari awal saya punya tradisi transaksional. Ngaji gak diregani ngene-ngene. Loro kabeh ngati ya loro ya rapat ikhlas. Itu kan karena salah awalnya. Makanya ulama-ulama dulu mentradisikan orang harus cara berpikir kados ulam Taufik, kados ulam Sabinah, ya kudu minallah wa ilallah wa bil wa billah. Sing cara wong latihan ngaji merujukno bingung min huwa la huwa bi. Maksudnya minallah wa ilallah wa bil wa billah. Kita punya rahmat begini ya, kita iman dari Allah. Kemudian rahmat ini kita salurkan, kita ngajar, kira sedekah juga karena Allah. Punya kekuatan itu semua juga atas nama rahmat Allah. Sehingga itu membunuh keangkuhan, membunuh kepikiran, membunuh hal-hal yang jelek. Tapi dari awal kowe ngerasa duit kowe WM. Ketika sedekah ning wong ya ngerasa wong iku utang jasa mbek kowe, mengko duit iku jare WM. Wong iku utang jasa ning kowe. Lah nek kowe dhuwit 10.000 wis dadi pahlawan, kok pangeran sing di bumi ra dadi pahlawan tekem mbedak kok endi. Kowe semper ta sem? Semper. Mulan bener Quran, ana wong ra ikhlas diarani kaumun sing layak kilun, wong ra ndek akal. Wong ra ikhlas cara Quran wong ra duwe napa? Akal. Logikanya jelas. Kalau saya punya uang 1 juta tak kasih ke orang saya merasa pahlawan. Bagaimana yang punya bumi enggak dianggap pahlawan? Wong kula iso liwat ngekekno fakir miskin ya liwat bumi ku wae pangeran. Engko aku di duwe kadal jagung sing gawe jagung ya pangeran. Misalnya aku mergo dadi visioner dibayar dadi profesional sing nedhi rahmat iku ya pangeran. Lha saiki dhisik 1 juta tak kena fakir miskin iso undat-undat. Iku nek rasane semper wong. Makanya ikhlas itu logika tertinggi. Saya tuh pernah seminar teng Jogja ditakoki, kenapa Pak Ba umat Islam menyarankan ikhlas? Jawaban kok enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta kamu kasihkan fakir miskin dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya karena yang kerja saya, kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu, itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik kamu? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak wong alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardh, bahwa semua ini milik Tuhan. Ya akhirnya bisa melakukan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Aku ngekeki mangan kuwe iku ikhlas. Ya ora kepengin mbok wales, ya ora kepengin kata matur nu. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Karena logika ikhlas itu paling gampang. Kula nu mboten nyesal misale sampeyan dadi kiai bubar ana sing seneng kula mboten nyesal. Semua amal yang saya ikhlaskan itu pasti abadi di depan Allah. Meskipun mungkin cara lahir ada genjang-genjing di kehidupan ini. Misalnya rasanya jadi kiai kadang yang naik turun ke gelombang. Nah kalau buatan hati kepikir. Ngoncok-ngoncok kalau sering konsultasi ke kalau. Gue sama jadi kiai kok pede. Ngamal apa jira pede jawaban dulu. Dan anak sebenarnya misalnya gue. Jangan ditegur jatuh, rana yang seneng gue. Ya rana jatuh. Nak raih kelas gue jatuh. Anggir saya ikhlas ya jatuh. Nah, saya ini aku di pengaruh ya mulai ibadahku ngaji. Sebenarnya nak pengaruh ibu bar ibadahku wiridan. Dia kan gampang loh repot. Ibadah yang kedua ya infak pas marah deh sabar tau macam ibadah yang marah apa apa meneh pas jadi kiai ibadah yang mulang istirahat jadi kiai wiridan kok repot. Artinya kalau semuanya berdasar ikhlas itu pasti nyaman pasti nopo. Tapi kalau dari awal berdasar hadun nafsi hak-hak kita itu akan rusak semua. Paham ya kalau balen ini jadi carane ikhlas itu dimulai cara berpikir yang benar termasuk untuk menghindari sifat kikir. Kados Nabi Muhammad kok sah aku kepengen sarapan mbek daging mau. Ya Rasulullah sayang daging niku mun telas. Lho kena apa entek kula sukakno tiyang niku. Aisyah sing mbok kekno iku sing ijek. Sehingga dulu sahabat itu nak ono perang atau napa-napa lu cepet-cepetan berlomba ngekei. Mergo jare ben ijek. Ben apa? Ben ijek. Iki jenenge lantana lan firro hatta tunfiku mimma tuhibbu. Sahabatul khair suge-suge sahabat. Dua perkebunan kurma paling disenengi. Ketika ono ayat lantana lan firro hatta tunfiku mimma tuhibbu. Kowe ora bakal entuk kaapian nganti sedekah barang sing paling mbok senengi. Niku mikir, kebun mana yang paling dia senengi? Barang wis ketemu Bairuha niku terus ya Rasulullah Bairuha niku kebun kurma paling kula senengi, kula sakno jenengan. Nah saiki kan gak apa sudah kok golek sing paling ora disenengi. Misale wedhus golek sing kuru, paham ya? Dhuwit golek sing raja. Ya kan terus kualik kabeh. Ya karena dari awal itu nganggep sedekah itu yang abadi. Berarti nak sing tak kekno barang paling apik, kok sing abadi tak panen ning akhirat ya barang sing paling napa? Nanti. Karena konstruksi pikirannya sudah benar, otaknya sudah benar, paham ya? Tapi kita kan boten nganggep yang kita kuasa itu yang masih, yang kita kasihkan orang, yang iya. Begitu juga Nabi Ibrahim, terus Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang soleh itu begitu. Lebaran ini lagi. Jadi masalah cara berpikir itu kita harus anut Rasulullah. Di misalnya Nabi itu nganggap sholat itu istirahat, nganggap tidur itu kodrat manusia. Jadi tidur yang dianggap problem, bukan sholat yang dianggap apa? Sehingga coba sama delok teng Quran. Tata jafa junudu. Mereka mengangkat lambungnya, mengangkat songkok tempat tidur. Anil madoja. Lho bahasa Arabe nggon turu ora jenenge nggon turu. Nggon turu artine nggon setengah mati, nggon wong aras-arasen, nggone wong kukar. Sementara salat itu satu pesta dengan Tuhan. Satu komunikasi dengan Tuhan, raja alam raya ini. Wong kowe ketemu presiden bangga prakaru. Mestine cara logika kita, lho salat ku harus kastanya tertinggi karena tempat di mana saya munajat be pangeran, komunikasi be pangeran. Sementara ranjam statusnya mau tempat tidur, tempat aras-arasan. Dengan logika ini kita mudah sekali mengorbankan sing jenenge tempat tidur demi sholat. Paham ya? Nah, tapi itu dari awal cara berpikir orang ngono. Jek ngantuk ora adzan. Waduh. Wayahe pisan. Oh, dua asar setengah munafik. Itu dalam terminologi Quran bahasa ekstrimnya itu setengah munafik logika begitu. Iku sing disebut Quran wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik ku salat tapi ora rasa-rasen. Dadi nek salat yo ana rasa-rasen ku ana semi munafik ya cara Quran. Lho niki tenan. Iku wonten ayate. Nggih wa idza qamu ila sholati qamu napa? Kusala. Supaya kamu tidak munafik nek salat kudu trengginas karena kamu nganggap itu pesta. Satu kehormatan. Di mana kita hanya seorang hamba diberi hak komunikasi dengan Allah Raja alam ini. Ya cara berpikir ya diulang-ulang, kados kula harus diulang-ulang terus. Ya Allah saya sedang komunikasi dengan Engkau Raja alam ini. Engkau adalah zat paling penting dalam kehidupan saya. Engkau adalah zat paling penting dalam kematian saya. Sehingga diulang-ulang. Dan itu yang dilatihkan Nabi Ibrahim kepada semua umat. Ini ku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah engkau zat terpenting. Karena engkau zat terpenting sholat saya demi engkau. Hidup mati saya juga di tangan engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan logika ini, dengan tauhid ini. Nak urip kula terserah jenengan, mati kula terserah jenengan. Kula pun nyerah total aslamtu li rabbil alamin. Kula nyerah ten jenengan. Atau sebagian redaksi wa ana awalul muslimin. Ya tapi tenggene umat Nabi tentu dirubah wa ana minal muslimin. Jadi terus total penyerahan dirinya pada Allah itu total. Dan ini rasional. Menyerahkan diri pada zat agung, zat paling penting. Luwih ra rasional meneh nasibku mbok serahno ning tempat di utang akeh masalah akeh sembuh pokoke penting turu sik. Kowe turu artine rak nyerah. Semua badan kamu, akal kamu, kamu nonaktifkan, mbok ofno, mau mbok pasrahno tempat tidur. Lho ngono kok ngaku pinter, paham iki napa? Paham. Ya kok ngaku soleh, mentolo, teke keliru, ngaku soleh, ngaku pin. Lewat ngaji ini sampean akan tahu kenapa tidur dianggap problem, sholat dianggap pesta. Lah kematian juga begitu. Kowe nak delok mati, wak wedi. Wong Indonesia ngarat lahir mati wedi. Oh, sak urip-uripe ora tau dhuwe, urip disia-sia tangga, nak jenenge mati tetep napa? Wedi. Coba kalau logika kematian kita rubah. Kados sing diajarkan Jalaluddin Ar-Rumi. Alhamdulillah teng Indonesia nak tiang-tiang kuno itu melok Jalaluddin Rumi, meskipun ora asal usule tapi melok-melok. Meskipun akhirnya dipakai teroris. Jalaluddin Rumi itu seorang sufi zuhud. Beliau terkenal sekali, tiang Khurasan. Dia beliau itu walhasil muridnya buahnya, beliau pengaruhnya besar. Beliau saking senangnya Allah itu punya tarian isek yang disebut tarian apa? Rumi. Jadi nyanyi wiridan-wiridan sambil apa? Nari. Walhasil suatu saat mau tiba ajal, terus murid-muridnya nangis. Ditakoki Jalaluddin Rumi, "Kowe kenapa dong nangis?" "Saya tidak bisa bayangkan jenengan mati, meninggal. Berarti jenengan terpisah dari kita." Jari-jari Rumi nangis, "Kowe keliru, kowe goblok. Kematian itu adalah hari pesta, malam pengantinku." Jadi pertama sing istilahno kematian itu pengantin sinten Jalaluddin Rumi. Kematian itu malam jadi pengantin. Aku wesui nyesal. Mergo ora ketemu-ketemu zat paling tak seneng, yang paling saya cinta. Maksudnya ketemu kue-kue aku nyesal. Mergo padha makhluke ora jelas. Aku kepengin nang ketemu zat paling tak senengi, paling penting dalam hidupku, yaiku Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau terkenal terus ngendikan, "Jadikan malam kematianku malam pesta." Diarani malam pengantin. Dan ini di karangan Sibul Arus ya. Malam apa pengantin. Lah terminologi itu delalah sing nganggo ra kowe-kowe iku, wong-wong Islam kan. Sing nganggo terorisme ne kedel-kedel. Oh, jenenge kiai biasa-biasa ini mbek mati wedine ra karuan. Paham ya? Jenenge nak lara iku dokter ya dienggo, dukun ya dienggo, saking wedine mati. Saking wedine napa? Mati. Anak dokter tok kuatir larane berkait santet. Paham? Nak dukun tok kuatir larane bersifat medis. Akhirnya dukun ya dienggo, dokter saking wedine napa? Mati. Wong Islam kok dimati ku piye? Lho kula nu bolak-balik lho ngalami kula nu selawasi anake kiai saiki yo kiai. Lho niku nak wonten nggih kanca ngoten lho cara Jawa wonten dom wonten wong gak geger Gus golek dukun untuk cangkemmu kiai pokoke golek dukun. Umpama aku mati kena santet aku ora ngarah darani matiku krana santet tetep darani matiku krana Allah Subhanahu wa taala. Lah soal cara lahir kena santet aku pilih gestrek kok ya mati. Masa aku darani matiku kena banter kok ya ora. Tetep matine krana penge. Iki biasa-biasa. Kulo niku ora santet ya bedino ya biasa. Lah misale sampean mati, ya kula ora ngrasa kalah ya biasa. Kalahku ya mek pangeran. Kadang kita ini hina. Wis mati kena santet, yakin nek sing mateni santet. Wis ketok kalah raja duk setengah sirik. Paham? Wis ketok kalah raja duk setengah napa? Sirik. Acara kula nggih boten ra ngarah kula darani matiku krana santet. Ya krana apa? Tapi cara lahir santet, soal cara lahir itu iso kena truk, iso kena santet, iso ceblok ke pesawat. Paham ya? Tapi kabeh tetap kita ainul yakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa mati kita karena kehendak Allah dan kita kembali ke Allah. Mana kalau aku penjing benak mati yo pesta malam terbaik, hari terbaik. Dan itu orang-orang sufi dulu berdoa betul, wa khaira ayami yauman alqaka fi. Orang-orang dulu pasti doa, Allahumma ij'al akhira kalami indantihai ajali la ilaha illallah. Tapi dan mereka berdoa, wa khaira ayami yauman alqaka fi, dan jadikan hari terbaikku adalah hari saat aku mati. Itu hari terbaik, hari terindah. Begitu juga yang dilakukan Bilal, ketika Bilal badhe kapundhut anak-anaknya nangis. Kowe kena apa nangis? Mergi jenengan badhe kapundhut. Kowe aja nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisban sing diriwayatno Imam Ahmad bin Hanbal. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisban. Malah aku nak mati nang ketemu Nabi Muhammad, nak urip ora ketemu-ketemu. Lah wong Indonesia mboten wis kiai jarene wis duwe tauhid dhewe wong medine pol mek mati wis pol. Oh urip wis lase kere lah ora tau di duwe utang akeh mati tetep wedi. Kulo alhamdulillah rapati wedi, lho biasa. Mergo tak latih betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sehingga kita nganggap tempat tidur itu problem kodrat manusia, karena kita ditakdir manusia maka kita tidur, itu saja. Tapi nganggap sholat itu pesta, munajat. Dengan logika begitu, kita kalau sholat itu seneng, kalau tidur sakadari, paham ya? Nah kita sering kuale, sering apa? Muka-muka lewat ngaji itu sedora kuale. Penggunaan ngaji banyak sing kuale, jadi orang apa? Kuale. Paham? Makanya ngaji itu kalau istilahnya waqur ratu aini fesor. Terus itu ditiru oleh ulama-ulama. Kata Jalaluddin Rumi, darani itu malam pengantin. Terus sinten ulama era sinten-sinten, terus itu semuanya dimodifikasi, disyariatkan sesuai konteks masing-masing. Tapi secara umum mereka nganggep nak ibadah jenis mu'anasah. Mu'anasah itu bercengkrama asik. Ya cara bahasa gaulnya apa bercengkrama asik. Ya, sing disebut tiang-tiang torekoh, terus orang torekoh gawe ajaran saya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang itu kalau ingat Allah, ingat fungsinya Allah, ingat ke eksistensi Allah, keberadaan Allah, tentu hati ini tenang. Ya, daripada gue yakin mati kena santet, ambek dukun sing ra tau adus, ra tau salat, atok keren mati dijubuk malaikat Israel. Gagah kalah ambek malaikat Israel napa gagah? Gagah. Wong kok kalah ambek dukun ra tau adus ngene gak gagah. Ya, tapi jenengan nyasane mandi ya. Sing mandi ku malaikat Israel. Gagah, paham lho? Mulane ku harus dilah. Sama di Madinah santet tak mandek tergandeng.